bermusim sudah ku tatap wajahmu. Lidahku keluh dan membeku, tetapi sinaran matamu menyatakan cintamu. Pancaran cinta ku dakap di jiwa, tak mungkin berubah kasihku. Walaupun dilanda cemburu, hanyalah kau ku rindu. Cinta adalah satu keindahan, andai disulam kasih dan sayang. Rindu adalah satu kenikmatan, walaupun pahit pasrahku telan. Ku pinta kejujuranmu mengobati resahku. Tak rela ku didustai oleh janji-janji palsu. Andai hati dilukai, tiada maaf ku beri. Biar aku bersendiri menanti kasih abadi. Sesungguhnya tiada dua, cintaku hanyalah satu. Ku genggam ke akhir hayatku karena kau segalanya. Andai disulam kasih dan sayang. Rindu adalah satu kenikmatan, walaupun pahit pasrahku telan. Ku pinta kejujuranmu mengobati resahku. Tak oleh janji-janji palsu. Andai hati dilukai, tiada maaf ku beri. Biar aku bersendiri menanti kasih abadi seadanya. Pancaran cinta tak mungkin berubah kasihku, walaupun dilanda cemburu, hanyalah kau ku rindu. Walaupun dilanda cemburu, hanya kau segala.